إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله عبد الله ابن المبارك seorang yang sangat berhati-hati dengan harta manusia. Kalaulah dia di tangannya ada satu dirham dari hasil yang belum jelas, masih samar, dia pun lebih suka untuk mengembalikan uang tadi daripada kalau dipersedekah dengan 100 ribu. Artinya, kalau seorang bersedekah dengan harta yang banyak, sementara dia sendiri mengambil harta dari yang tidak jelas, ini khawatir sedekahnya belum tentu diterima, tetapi harta yang tidak jelas masuk bergabung dengan hartanya. Kalau harta yang belum jelas saja dia tidak mau mengambilnya, lalu bagaimana yang itu jelas-jelas diharamkan oleh agama ini? Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Abdullah ibn Mubarak seorang yang mengutamakan, memprioritaskan hal-hal yang sangat mendesak daripada hal-hal yang sifatnya sunnah. Ketika beliau berangkat untuk haji, sudah kita sebutkan, beliau itu setahun haji, setahun jihad. Hajinya beliau mungkin lebih dari 20 kali. Dan kewajiban haji dalam seumur hanya sekali. Haji yang setelahnya dihukumi haji yang sunnah, bukan haji yang wajib. Ketika beliau dengan rombongan berangkat haji, di tengah perjalanan ada dari burung yang dibawanya, mungkin burung di jalan akan disembelih, mungkin untuk apa, lauk atau semisalnya. Ternyata ada burung yang mati. Maka dia pun menyuruh pembantunya untuk membuang burung tadi. Dibuanglah burung itu di tempat sampah. Ketika burung atau bangkai burung itu sudah di tempat sampah, tiba-tiba ada seorang anak perempuan berlari menuju bangkai burung tadi, kemudian dia mengambil, kemudian dia langsung masuk rumah. Heran Abdullah bin Ibn Mubarak, ada bangkai kok diambil oleh seorang anak perempuan, seorang gadis, kemudian dengan cepatnya dia masuk rumah. Dia pun bertanya, mengapa kamu mengambil bangkai ini? Kata perempuan tadi, kami ini tinggal saya dengan saudara saya. Bapak saya atau bapak kami sudah meninggal. Kami sudah beberapa hari tidak makan. Bagi kami bangkai itu halal. Karena orang yang sudah berhari-hari enggak makan, enggak ada makanan, ya, maka bagi orang seperti tadi bangkai dihalalkan untuk yang mengganjal perutnya untuk bertahan hidup. Dalam kondisi terpaksa bangkai dihalalkan. Hukum asalnya haram, tapi ketika enggak ada makanan kecuali itu, halal sudah. Mana yang lebih berat antara makan bangkai dengan mati? Makan bangkai madorot, mati madorot. Jadi kalau mau dihitung, mati lebih besar madorotnya ketimbang makan bangkai. Maka ketika Abdullah Mubarak mendengarkan penuturan seperti ini, dia pun iba, kasihan. Ini dua anak, ya yang belum bisa usaha, orang tuanya meninggal, enggak ada ya makanan yang mencukupi mereka, sudah. Mana uang ya yang kita jadikan biaya untuk berangkat haji, kumpulkan semuanya. Sisakan sekitar 20 saja untuk kita pulang, semuanya kita kasih. Sudah kita enggak jadi berangkat haji. Biaya-biaya kita semuanya kita kasihkan kepada ya dua anak ini. Berarti menunjukkan bahwa mendahulukan yang wajib, ya, mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Sudah saya sebutkan bahwa haji itu kewajibannya dalam seumur apa? Satu kali. Haji yang setelahnya sifatnya sunnah. Dia sudah biasa haji. Nah, ketika dalam perjalanan ternyata ada orang yang sangat-sangat membutuhkan adanya santunan, maka biaya-biaya haji dia dan teman-temannya ya dikumpulkan, ya kemudian diberikan kepada dua anak yang miskin tadi, kemudian dia dan rombongannya tidak berangkat haji. Bisa jadi rombongannya adalah keluarga dia atau orang yang menjadi tanggungannya, yang tidak problem kalau apa pulang lagi karena bisa jadi mereka sudah pernah haji. Intinya didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kalau dia terus berangkat haji dengan biaya tadi, dia ya mendapat pahala atas hajinya, tapi kasihan orang tadi, dua orang anak tadi bisa jadi mati kelaparan. Lebih baik dia menyelamatkan nyawa ya dua anak tadi, ya lebih utama daripada kalau dia meneruskan perjalanan haji. Ini untuk haji yang sifatnya sunnah karena sudah pernah haji sekali. Ibnu Mubarak seorang yang rendah hati, tidak menyombongkan diri, dan tidak suka kepada popularitas. Enggak suka kalau orang ya nyanjung-nyanjung dia, nyebut-nyebut dia. Enggak ingin menjadi seleb, orang yang apa? Ya, artis terkenal, enggak. Orang yang baik itu tidak suka kalau dirinya itu ya dipopularitaskan atau memasyhurkan dirinya. Unjuk ya kehebatan di hadapan manusia. Ini orang yang baik tidak suka dengan seperti itu. Pernah beliau diundang dalam suatu walimah, diundang oleh An-Nadhr Ibnu Muhammad. Beliau pun mendatangi walimah undangan. Ketika beliau mendatangi undangan, beliau membantu tuan rumah untuk melayani para tamu, ya, menyediakan makan dan minum. Padahal ini seorang ulama besar. Seorang ulama besar. Kok melayani para tamu? Tuan rumah langsung berdiri mencegah. Jangan-jangan. Masa ulama besar kok ikut melayani? Cukup yang lainnya ada pelayan. Kata Abdullah Mubarak, ya demi Allah, kamu jangan cegah saya untuk ikut melayani. Ketika dia sudah sumpah, ya sudahlah silahkan sana ikut melayani. Seorang ulama besar seperti itu tidak segan, tidak malu ikut melayani para tamu, ya hidangan mereka dilayani. Di Madinah dahulu ada seorang syekh. Dia mengajar di Masjid Nabawi mungkin lebih dari 30 tahun. Syekh Falatah rahimahullah. Beliau kalau berangkat haji dengan para ulama, para masyayikh dari Madinah misalnya, beliau padahal yang paling sepuh di antara para ulama waktu itu, para masyayikh, beliau yang paling sepuh. Tetapi beliau melayani ya teman-temannya seperjalanan. Minumannya diambilkan, makanannya, apa mungkin airnya, luar biasa. Beliau termasuk orang yang sudah sepuh ya, seorang yang alim, syekh, tapi tidak segan untuk melayani ya teman-temannya dalam perjalanan. Orang akan diketahui watak dan kepribadiannya itu kalau di luar, di perjalanan. Dia ini apakah orang yang egois atau orang yang ya suka membantu orang, akan diketahui. Karena biasanya orang kalau dalam perjalanan itu biasanya agak sedikit pelit. Kenapa? Karena dia itu ya takut kalau nanti tenaganya habis ya untuk melayani orang, atau biayanya misalnya berkurang untuk ya membantu orang, maka dia ya biaya sengirit mungkin ya dia mengeluarkan untuk dirinya. Nah, ketika orang dalam perjalanan kemudian dia itu suka membantu teman-temannya, ini orang yang betul-betul tulus membantu temannya di saat yang membutuhkan. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah beliau dengan temannya ketika mendatangi tempat yang biasa orang itu minum dari sana. Ketika beliau dengan temannya kehausan, beliau mendatangi tempat ya yang biasa di situ orang pada minum. Ternyata di situ orang-orang banyak sekali pada desak-desakan untuk ngambil air minum. Ketika dia datang, orang enggak ada ngerti. Enggak ada yang tahu kalau ini Ibnu Mubarak, seorang yang terkenal. Dan beliau sendiri tidak memperkenalkan dirinya. Ya, saya ini Ibnu Mubarak, saya ini orang yang terpandang. Enggak. Beliau biasa. Bahkan ketika beliau itu ikut ngantri, sama sebagian orang didesak-desak, didorong. Padahal dia orang yang, ya, seorang alim besar. Orang enggak ngerti kalau ini orang yang alim. Enggak jadi masalah. Kita enggak dikenal oleh orang, asalkan yang di atas yaitu Allah mengenal kita. Karena apa arti kita dikenal oleh orang kalau yang di atas tidak mengenal kita? Yang paling pokok bahwa Allah mengenal kita. Bagaimana Allah bisa mengenal kita? Ya dengan kita banyak-banyak melakukan ketaatan. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan mengenal kita. Kita memperkenalkan dirinya kepada Allah dengan amal shodih. Jadi tidak menjadi soal kita tidak dikenal oleh orang. Bahkan orang kalau dikenal oleh orang itu malah repot. Biasanya apa? Malah repot. Sudah enaknya orang itu jadi makmum lah. Enak jadi orang itu yang biasa saja. Gak terkenal, tapi dia ibadahnya bagus, pergaulannya dengan orang bagus, ya kebaikannya itu sampai kepada manusia. Ya. Dia gak banyak gaya, tapi banyak melakukan hal yang nyata. Ini yang paling utama. Ya. Ketika dia dengan temannya ya, didesak, didorong, orang pada gak kenal. Kata beliau, mal aishu illa hakadha. Tidaklah kehidupan kecuali ya seperti ini. Yang enak itu seperti ini, enggak dikenal. Coba kalau orang pada kenal, mungkin orang pada nyingkir, ya pada mungkin mempersilahkan. Silahkan, syekh silahkan, wahai alim. Ya. Tapi ketika beliau enggak dikenal, enakan sudah. Ya. Enggak ada beban. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau dengan budaknya itu pakaiannya sama, kalau makan bersama, orang yang tidak tahu tidak bisa membedakan mana tuan mana budak. Beliau ingin mencontohkan bagi kita bahwa manusia di hadapan Allah itu sama. Manusia ibarat gigi-gigi sisir. Sisir itu kan ya secara umum tingginya sama. Di hadapan Allah sama, yang membedakan adalah sisi takwanya. Bisa jadi ada seorang di dunia ini, dia memiliki pakaian yang bagus, tapi di akhirat ternyata dia telanjang. Dan bisa jadi ada seorang di dunia ini kelihatan biasa, tidak dilihat oleh orang, padahal dia seorang wali dari wali-wali Allah. Dia tidak mau dikenal, tetapi dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, telah banyak pujian para ulama kepada Abdullah ibn Mubarak, dan sepertinya enggak ada satupun yang mencacat ya Abdullah bin Mubarak. Dari sisi ilmu, dari sisi lainnya enggak ada cacat. Namun bukan berarti beliau itu ya selalu benar, tidak ada kekeliruannya, ya tidak. Yang namanya manusia itu tetap ada kekeliruannya. Tapi cukuplah kalau orang itu kebaikannya itu lebih dominan daripada kesalahannya. Yang namanya orang yang beramal, terkadang Allah memperlihatkan sebagian daripada pahala amal kebaikannya di dunia. Allah membalasnya sebagai perangsang dan penyemangat, merangsang orang lain untuk berbuat seperti yang ia perbuat, dan menyemangati dia agar terus berbuat ya, karena dia merasakan sebagian dari buah atau hasil dari ketaatannya. Kalau seorang mukmin beramal di dunia kemudian ada orang yang memuji, pujian tadi bagian daripada berita gembira dari Allah yang disegerakan untuk seorang mukmin. Pujian para ulama kepada Abdullah ibn Mubarak sangat banyak. Dan tentu pujian para ulama kepadanya bukan hasil dari kekosongan, bukan pula hasil dari lamunan. Namun semata-mata karena memang dia orang yang dekat dengan Allah, kemudian juga dekat dengan manusia. Maka Allah akan memberikan, menggerakkan hati-hati manusia untuk mencintainya. Semua kalangan, baik para ulama atau orang awamnya, digerakkan hatinya untuk mencintai orang-orang salih, mencintai orang yang dekat dengan Allah, mencintai orang-orang yang mereka memiliki simanan amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maka cintailah si fulan. Kemudian Jibril memanggil para malaikat yang ada di langit. Jibril menghabarkan bahwa Allah telah mencintai si fulan, si anu. Maka cintailah oleh kalian si fulan. Maka orang tadi pun dicintai oleh para malaikat yang ada di langit. Kemudian Allah letakkan kecintaan tadi di tengah-tengah manusia. Kalau ada seorang mukmin beramal, kemudian datang pujian dari manusia, maka itu adalah berita gembira dari Allah untuk hamba tersebut yang Allah segerakan di dunia ini. Di antara pujian para ulama disebutkan dari Abdul Wahhab Ibn al-Hakam, ia berkata, tatkala Ibn al-Mubarak meninggal, maka sampai berita kepadaku Harun Amirul Mukminin, Harun Ar-Rasyid, mengatakan mata sayyidul ulama, telah meninggal pimpinan para ulama. Harun al-Rashid, seorang khalifah yang terkenal di tengah-tengah dinasti Abbasiyah, memberikan pujian ketika Abdullah ibn Mubarak meninggal, bahwa pada hari ini meninggal pimpinan para ulama. Pujian kepada Ibn Mubarak yaitu bahwa dia adalah pimpinan para ulama. Kalau seorang dijuluki orang yang alim, dia cukup sebagai pujian. Lalu bagaimana kalau dikatakan pimpinannya para ulama, panutannya para ulama, ya luar biasa. Disebutkan pula oleh ulama yang lainnya, man syaa'a minkum ayyang dura ila rajulin ka'annahu minas sahabah falyanzur ila Abdullah ibn al-Mubarak. Barang siapa dari kalian yang ingin melihat seorang dari kalangan sahabat, waktu itu sudah gak ada lagi sahabat Nabi, tapi kalau kalian ingin ngerti sahabat Nabi kayak apa, lihatlah orang ini. Ini kayak sahabat Nabi ini. Ibn al-Mubarak, ya seperti sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Setelah Al-Imam Ibn Mubarak menghabiskan waktunya untuk ilmu dan amal, untuk ibadah dan menyantuni manusia, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperhatikan kondisi orang-orang yang kesulitan, setelah waktu-waktunya yang mulia, umur-umurnya yang sangat berharga dilewati untuk kebaikan dan kemanfaatan, Allah Jalla wa'ala yang Maha Kuasa memanggil beliau untuk menghadapnya. Pada umur 63 tahun, beliau meninggalkan dunia yang fana. Pada tahun 181 Hijriah, setelah beliau menorehkan sejarah keemasan, setelah beliau memberikan yang terbaiknya untuk umat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan melimpahkan ampunannya kepada Abdullah ibn Mubarak, serta memberikan kemampuan kepada kita untuk mengikuti jejak beliau yang mulia. Semoga kita dikumpulkan semua di atas kebaikan fi dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.